Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah, di sore ini tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Mahiyah Salafiyah karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita telah selesai pada poin keempat pada pertemuan sebelumnya. Jadi kenapa menisbahkan dirinya kepada salaf, salafiyah, bukan muhammadiyah? Kenapa menisbahkan dirinya kepada salafiyah, bukan muhammadiyah? Umair, kenapa? Kenapa bukan Muhammadiyah? Kenapa kok Salafiyah? Tidak tahu. Kenapa Salafiyah bukan Muhammadiyah? Bukan yang biru-biru loh ya. Kenapa bukan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu artinya pengikutnya Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kenapa Salafiyah bukan Muhammadiyah? Anas, kenapa Salafiyah bukan Muhammadiyah? Bukan itu jawabannya. Salafiyah sama Muhammadiyah sama apa enggak? Hah? Anas, sama apa enggak? Bedanya apa? Nah, bilang enggak sama, bedanya apa sekarang? Mana kelas 2? Kanza, sama. Kenapa beda? Apa bedanya? Sebelum itu, dua. Taib. Berarti Muhammadiyah itu masih umum. Umat Muhammad, umat yang mana? Umat terbagi menjadi dua. Umat dakwah sama umat ijabah. Nah, umat dakwah itu semuanya. yang terkena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru dunia ini disebut sebagai umat dakwah, mau yang Amerika, mau yang lainnya, mau muslimnya maupun non muslimnya, namanya umat dakwah. Taib. Yang kedua umat ijabah. Umat ijabah pun terpecah menjadi berapa? Terpecah menjadi berapa umat ijabah dafa? 73 golongan. Pilih yang mana 73? Hah? Ahlus sunnah wal jamaah. Salafi? Salafiyah. Makanya disebut sebagai salafiyah. Naam. 73 kamu yang mana? Saya yang salafiyah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena ada yang berstatus sebagai muslim, yang beriman, yang bersyahadat, tapi jalannya bukan dengan jalannya para sahabat. Nah, maka ketika seseorang itu mengikuti jalannya para sahabat, disebutlah sebagai salafi, salafiyah. Nah, kita masuk pada nuqtah yang kelima, nuqtah khamisah. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Salaf itu adalah para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Pertanyaan buat anak MTT. Sebutkan sahabat yang paling utama nomor 1 sampai nomor 4. Sahabat yang paling utama. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua? Yang lainnya? Umar. Yang ketiga? Siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Ahsantum barakallahu. Siapa namanya Abu Bakar? Abdullah, masya Allah. Abdullah bin Abi Quhafa namanya. Nah, kita masuk pada poin kelima, keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, man iltazama as-salafiyyata al-haqqah, أي منهج السلف بحق وصدق حصل الخير كله. Barang siapa yang mengikuti as-salafiyah yang benar dengan sebenar-benarnya. Salafiyah berarti artinya manhaj para salaf, manhaj para salaf. Bihaqqin wasidqin, mengikutinya dengan hak, dengan betul-betul, dengan baik. Wasidqin, dengan jujur. Di sini tersirat mengikuti salafiyah itu butuh kejujuran. Enggak semua yang mengikuti salafiyah itu mereka jujur. Ada yang mengikutinya dengan zur, kedustaan. Nah, yang kemudian yang namanya dunia, kehidupan dunia ini bergulir dengan penuh adanya ujian. Nah, diuji, disaring. Nah, kemudian tersaringlah mereka-mereka yang shodiqin dan yang kadzibin, yang jujur dan yang dusta. Yang jujur tetap di atas rel, yang kadzib, yang dusta terpelanting. Nah, terhempas dari rel jalan yang lurus tadi. Nah, hasalal khaira kullah. Kalau seperti itu keadaannya mengikuti manhaj salaf, benar dia seperti itu, jujur, maka dia mendapatkan kebaikan semuanya, dunianya maupun akhiratnya. Wa hasala ajran 'aziman wa firan kabiran. Dia pun akan mendapatkan pahala yang besar, melimpah. Naam, dan agung. Li'annahu lazima hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dia mendapatkan berbagai keutamaan tadi? Pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Li'annahu lazima hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia berpegang dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tilkal fadha'ili wal manaqib, di antara berbagai kedudukan dan keutamaan tersebut adalah, ya, di antara keutamaan orang yang mengikuti salaf dan salafiyah ada berbagai keutamaan padanya. Yang pertama adalah annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi. Yang berpegang kepada ajarannya salaf, maka orang tersebut adalah orang yang mengikuti perintah ilah. Perintah ilah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti salaf, mengikuti manhaj salaf, maka dia sedang mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang seperti ini termasuk perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Melaksanakan perintah Allah merupakan perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Idzil ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Karena ibadah itu adalah ismun jami', sebuah nama yang mencakup, yang meliputi segala hal yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi segala hal yang masuk dalam koridor hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai, apakah itu ucapan ataukah perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak, inilah yang disebut sebagai ibadah. Orang berbuat, orang berucap, ucapan dan perbuatan itu sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, maka ini merupakan ibadah. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang enggak tampak apa? Banyak, takut, ya. Apalagi? Apalagi? Roja. Apalagi? Niat. Ini semua bentuk ibadah. Naam, ada ucapan hati, ada pula amalan hati. Sudah pernah kita pelajari. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Ucapan hati dan amalan hati. Yang tahu angkat tangan. Karena di antara para ulama ada yang mendefinisikan iman itu dua, qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ada ucapan hati dan enam ucapan lisan, ada pula amalan hati dan amalan jawarih. Apa bedanya ucapan hati dan amalan hati? Kelas 3. Enam, Dullah Yasir. Apa bedanya? Pelajaran kitab An-Nibras syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah lewat. Darrahman, Oman. Apa bedanya? Sama apa enggak sama? Naam. Mubarak. Enggak tahu. Hisham. Arman. Naam. Yang lain yang tahu, bebas. Pak Yono, iya. Ucapan hati. Apa itu? Hati. Amalan hati. Kalau ucapan? Niat. Hampir betul. Amalan hati sudah betul. Yang ucapan, kalau niat termasuk amalan hati. Nah, mungkin sedikit lagi sudah. Yang lain yang melengkapi. Ucapan hati itu terkait keyakinan, i'tiqad. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, hari akhir, kepada takdir, dan yang berkaitan dengan enam rukun iman tersebut, surga, neraka, ya, azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, dan yang lainnya, perkara-perkara yang terkait dengan keyakinan, ini namanya ucapan hati. Nah, jadi kalau amalan hati itu beramal dia, niat. Kalau ucapan hati terkait keyakinan, akidah. Nah, definisi ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah, qalla wa dalla. Definisi yang singkat dan mencakup. Nah, siapa yang hafal? Ana rasa mungkin santri pada hafal semua. Sudah masuk dalam pelajaran di kelasnya masing-masing. MTT sudah belajar? Belum? Naam. Wabina'an alaihi, qala hafizahullah, wabina'an alaihi, فمن التزم تلك الأوامر التي مرت معنا في وجوب اتباع السلف الصالح فهو متبع لأمر الله، ومن اتبع أمر الله أحبه الله لأنه لزم شريعته. Maka dibangun di atas definisi itu ibadah adalah seterusnya sampai akhir definisi. Maka dibangun di atas hal itu, maka barang siapa yang berpegang kepada perintah-perintah yang telah berjalan di tengah-tengah kita tentang wajibnya mengikuti salaf, artinya barang siapa yang berpegang kepada perintah mengikuti salaf, fahuwa muttabi'un li amrillah, maka dia mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaba'a amrallah ahabbahullah, yang mengikuti perintahnya Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Naam. Mencintai dia. Li'annahu lazima syari'atah. Karena orang itu sedang mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini beramal, beribadah ingin mendapatkan kecintaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ghayah kita, tujuan utama kita untuk mendapatkan keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, laisa sya'nu bi an tuhib walakinna sya'na bi an tuhab. Perkaranya bukan kamu cinta, ngaku ngaku cinta. Saya cinta, saya cinta. Nah, dan seterusnya. Tapi utamanya bagaimana kamu dicintai? Bagaimana kamu dicintai? Maka barang siapa yang mengikuti perintahnya Allah, Allah akan cinta sama dia. Bagaimana cara mengikuti perintahnya Allah? Mengikuti bimbingannya salaf. Maka orang yang mengikuti jalannya salaf, dia telah mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, keutamaan mengikuti salafiyah. Dalilnya apa? Sudah berlalu tentang wajibnya mengikuti salaf. Yang kedua, annal multazima biha muhassilun lil hidayah wassalamati minad dalali wazzaigh. Orang yang berpegang kepada salafiyah, ajarannya salaf, dia akan mendapatkan hidayah wassalamah, keselamatan dari berbagai kesesatan dan penyimpangan. Yang mengikuti jalannya salaf, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan keselamatan dari berbagai penyimpangan. Wa hadza amrun bayyinun aidan, ini merupakan perkara yang sangat jelas pula. Dallat alaihi hadithu Jabir radhiyallahu anhu inda Muslimin fi sahih. Ditunjukkan oleh hadith Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Di mana beliau alaihi salatu wassalam bersabda pada momen haji wada', haji perpisahan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepadanya. Apa itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah, Al-Qur'an Al-Karim. Selama kalian berpegang kepada Al-Qur'anul Karim, kepada kitab Allah, maka selama itu pula kalian tidak akan tersesat. Aqulu wa madza fi kitabillah, aku katakan apa yang terdapat dalam kitabullah Al-Quran. Al-amru bittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih kama marrat ma'na al-adillatu ala dhalik. Perintah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para salafus salih, sebagaimana telah berlalu pada kita tentang dalil-dalilnya akan hal itu. Naam. Maka ini yang kedua, bahwasannya yang mengikuti jalannya salaf, dia akan mendapatkan hidayah, keselamatan dari berbagai penyimpangan. Dalilnya apa? Hadis Jabir radhiyallahu anhu, taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Begitu pula ayat, wa min dzalika qaulullah, di antaranya pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi mereka-mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan ia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Naam. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala inda hadhihi al-ayah. Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, terkait ayat ini beliau berkata, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan pondasi yang besar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, maupun keadaan-keadaannya. Nah, ayat ini merupakan pondasi yang besar, dalil untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada teladan yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian. Bagi kalian, siapa di sini bagi kalian? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Perjumpaan yang penuh dengan keridhaan, perjumpaan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita tentunya mengharapkan itu. Kalau berharap seperti itu, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswahnya. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Walihadza amara Allah subhanahu wa taala an-nasa bit-ta'assi bin-nabi alaihi salatu wassalam yawmal ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji min rabbih. Intaha kalamuhu rahimahullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat setelah ayat ini. Apa ayat setelahnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Setelah itu apa? Hah? Walamma ra'al مؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم. Ketika orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, sebuah pasukan yang terdiri dari berbagai kelompok, disebut juga perang Khandaq. Perang itu perang Ahzab disebut juga sebagai perang Khandaq. Maka mereka mengatakan, inilah yang Allah janjikan kepada kita dan Rasulnya, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Nah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sabrihi, dalam perkara sabarnya beliau alaihi salatu wasallam, wa musabaratihi. Musabarah ini harus adanya dua sisi, yang bersabar sama yang sisi lainnya, orang yang disabari ketika berlawanan dengan musuh. Butuh apa? Musabarah namanya. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau rahimahullahu taala. Wa murabathatihi, dan berjaga-jaganya. Murabathah artinya selalu berjaga-jaga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sikap murabathah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khutah ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW. Menyempurnakan wudu dalam hal-hal yang tidak disukai, dingin yang sangat, dan yang lain-lainnya. Begitu pula memperbanyak langkah ke masjid. Begitu pula menunggu sholat yang satu kepada sholat yang berikutnya. Kata Rasulullah SAW, ini adalah ar-ribat, ini adalah ar-ribat. Berjaga-jaga. Artinya apa? Diperintahkan bagi kita untuk selalu berjaga-jaga di atas ketaatan. Habis yang ini, ketaatan yang ini, lanjut ketaatan yang berikutnya. Termasuk dalam hal ini adalah berjaga-jaga di medan perbatasan. Berjaga-jaga di perbatasan. Wa mujahadatihi, begitu pula mujahadahnya beliau, berjihadnya beliau, bersungguh-sungguhnya beliau. Wa intidharul faraji min rabbih, dan mencontoh beliau dalam sikap menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu jalan keluar itu di antara bentuk ibadah. Lagi kesulitan, susah, sempit, kemudian menunggu jalan keluar, menunggunya ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusran. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.